ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Artinya, hai ahlul kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang perihal Ibrahim alaihi salam? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim alaihi salam. Apakah kalian tidak berpikir, beginilah kalian ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Maka kenapa kalian bantah-membantah tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Ibrahim alaihissalam bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya, orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum Yahudi dan Nasrani tentang saling berbantahannya mereka perihal Ibrahim alaihissalam. Setiap dari Yahudi atau kelompok Yahudi ataupun Nasrani mengaku bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diterima di semua agama. Diterima di semua agama. Yahudinya, Nasraninya, diterima semua agama. Dan mereka ngaku, Yahudi ngaku Nabi Ibrahim itu adalah Nabi kita. Kemudian Nasrani mengaku Nabi Ibrahim itulah bagian dari kita. Ayat ini sebenarnya terdapat kisah yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya kisah ayat ini. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ijtamat Nasara Najran, kaum Nasrani Najran, salah satu daerah sekarang di Arab Saudi, kaum Nasrani Najran berkumpul, dan juga Ahbar Yahud, para rahib-rahib Yahudi berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanaza'u 'indahu, maka mereka saling berbantah-bantahan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengatakan, rahib-rahib mereka mengatakan, makana Ibrahimu illa Yahudiyan, tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali seorang Yahudi. Nahnu ahbar Yahud inda Rasulil Afan, wa qalatin Nasara makana Ibrahimu illa Nasrani. Dan kaum Nasrani mengatakan, Nabi Ibrahim alaihi salam tidaklah kecuali seorang Nasrani. Maka turunlah ayat ini yang berbunyi, ya ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di, afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, apa yang menyebabkan kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Kenapa demikian para ikhwah? Bagaimana bisa kok Nabi Yahudi mengaku mereka itu nabinya adalah Ibrahim, dan Nasrani mengaku nabinya adalah Ibrahim? Padahal Yahudi sebelum Evan. Yahudi setelah Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Taurat di Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa setelah Nabi Ibrahim beberapa ratus tahun. Kemudian begitu juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa ratus tahun. Jadi pengakuan mereka hanya sekedar pengakuan. Bahkan disebutkan oleh Az-Zajjaj, seorang ulama abad ke-4 Hijriah, meninggal pada tahun 311 Hijriah. Hadhil ayah abyanu hujjah alal yahud wan nasara. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 65, adalah ayat yang paling jelas membantah kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Anna Taurata wal Injila nazala min ba'di. Pada kitab Taurat dan Injil turun kedua-duanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa laysa fihima ismun liwahidin minal adyan. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil tidak disebutkan satu pun nama dari agama-agama sebelum mereka. Wasmul Islam fi kulli kitab. Sedangkan ismu nama Islam di setiap kitab. Maksudnya apa? Sebenarnya kan itu kaum Yahudi Nasrani harus berpikir bahwa tidak ada di zaman di dalam kitab Taurat dan Injil penyebutan agama Yahudi, penyebutan agama Nasrani, enggak ada. Tetapi di dalam kitab Taurat dan Injil terdapat penyebutan agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran. Ini semestinya mereka harus benar-benar menyadari akan hal ini. Apalagi kalau mereka mengatakan kami adalah pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Maka ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani ada setelah Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan, kana baina Ibrahim wa Musa alfasanah. Di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu 1000 tahun. Wa baina Musa wa Isa alfasanah. Dan di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 2000 tahun. Berarti antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa 3000 tahun. Ya, jangan ngaku-ngaku. Nah, pelajarannya di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mereka berbantah-bantahan tentang sesuatu yang tidak penting. Sedangkan yang penting mereka tinggalkan. Yang penting yaitu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka tinggalkan. Dan masuk ke dalam sesuatu yang tidak penting. Pengakuan-pengakuan. Hanya sebatas kulit. Tidak ada isinya. Hanya sebatas nampakan dari luar, tidak ada isinya. Nah, itu jangan jadikan kita di dalam sifat kita sebagai seorang muslim seperti itu. Hanya penampakan luar, outer beauty, tetapi tidak ada inner beauty-nya. Akidahnya kurang, ibadahnya kurang, ya. Hanya penampakan luar, pakaian. Tetapi tidak ada hatinya rusak. Nah, ini bahaya. Pelajaran juga dari hal ini, kerjakanlah yang bermanfaat. Daripada Anda mengaku klaim sana, klaim sini, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani, jangan kerjakan yang bermanfaat. Terutama Pak, di zaman sosial media sekarang ini. Ada isu ini, sibuk. Ada isu ini, sibuk. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bermanhaj salaf senantiasa terkenal dengan istiqomahnya. Karena para salaf, para sahabat, para tabi'in istiqomah sampai akhir hayat mereka. Jangan mengerjakan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Baik dalam apapun, bahkan dalam perkara dunia, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Apalagi membuang-buang waktu untuk menjualnya dengan barteran akhirat. Ini rugi sekali. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya Allah akhiri ayat ini, surat Ali Imran ayat 65 ini, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir wahai Yahudi dan Nasrani? Kalian sudah berbantah-bantahan yang tidak perlu. Karena antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, sangatlah jauh. Bagaimana kau bisa mengklaim diri kalian pengikut diri kalian adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam? Atau bagaimana bisa mengklaim, kalian bisa mengaku bahwa Ibrahim pengikut Yahudi, Ibrahim pengikut Nasrani, padahal sebelum ajaran kok bisa dikatakan Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau pengikut Nasrani, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Semestinya terbalik. Terbaliknya apa? Yahudi atau Nasrani yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak mereka mengaku bahwa Ibrahim alaihissalam itu tidaklah kecuali Yahudi. Kaum Nasrani mengatakan Ibrahim alaihissalam itu tidaklah kecuali Nasrani. Nah, ini termasuk daripada kebodohan dua kaum ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, beginilah kalian, kalian ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Lalu kenapa kalian bantah-membantah tentang hal yang kalian tidak ketahui? Ini juga ingkar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka saling bantah-membantah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tidak ada ilmu mereka tentang hal itu. Ya. Tidak ada ilmu mereka tentang hal itu. Padahal yang paling penting bagi mereka sebenarnya adalah bagaimana mengikuti ajarannya. Bagaimana mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah tutup ayat ini, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kali Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kalian berbicara tentang seseorang yang 1000 tahun, 2000, 3000 tahun sebelum ini, dan kalian akui bahwasanya itu adalah pengikut kalian. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana mengikuti ajarannya. Yang kalian bantah-bantahan itu, kalian tidak mengetahuinya dan Allah yang lebih mengetahuinya. Sama seperti misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu mazhabnya apalah? Mazhab Syafi'i atau Maliki Hambali? Ya, ini aneh. Abu Bakar As-Siddiq ya adalah sahabat Rasul hidupnya sebelum Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Kemudian misalkan lagi tabi'i yang terkenal Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, at-tabi'ut tabi'in maksud saya. Atau tabi'i yang terkenal Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri bermadzhab Syafi'i. Ini heran nih, aneh. Ya. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri sudah meninggal sebelum Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala hadir di dunia. Kok bisa diklaim orang yang sudah meninggal menjadi pengikutnya? Nah, itu persis seperti Yahudi Nasrani. Bukan berarti sama agamanya, tapi pengakuannya sama. Nah, mereka ngaku Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengikut mereka. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sebelum mereka. Nah, ini mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bantah-membantah dalam perkara yang mereka tidak ketahui. Kemudian Allah berfirman, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bantahan dari Allah. Kalau Anda wahai kaum Yahudi mengaku Ibrahim itu adalah beragama Yahudi, kemudian Anda kaum Nasrani mengaku Ibrahim itu adalah beragama Nasrani, maka ketahuilah Nabi Ibrahim itu bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, tidak seperti Anda yang mengaku Uzair sebagai anak Tuhan, Al-Masih Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan menurut kaum Nasrani, Uzair menurut kaum Yahudi. Tidak mensyirikkan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sama dengan surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari. Ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا كُونُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Mereka mengatakan, jadilah kalian sebagai kaum Yahudi dan Nasrani. Niscaya kalian akan dapat petunjuk. Ya. Maka Allah menjawab, katakan wahai Muhammad. Sesungguhnya ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus. Dan ia tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting itu esensinya. Bukan hanya sekedar mengklaim. Di zaman sekarang juga yang penting itu esensinya. Bukan hanya sekedar mengklaim saya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi esensinya apa? Benar-benar mengikuti sunnah dan jamaah tidak. Sunnah artinya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah artinya kesatuan para sahabat. Nabi radhiyallahu anhu dan kaum muslimin. Bukan hanya sekedar mengklaim. Tetapi bagaimana esensinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Ini yang baru-baru yang benar-benar pengikut Nabi Ibrahim. Yang mengikutinya. Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manusia yang paling berhak mengikuti Ibrahim alaihissalam adalah atau yang mengklaim pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikutinya, yang mengikuti agamanya. Dan beliaulah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini. Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi minhum abi wa khalilu rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setiap nabi mempunyai wulatan minan nabiyyin, wali dari para nabi, pemimpin dari para nabi. Setiap nabi mempunyai pemimpin dari para nabi. Dan sesungguhnya pemimpin dari mereka yaitu bapakku. Dan kekasih Allah Azza wa Jal terdekat. Yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah berfirman di sini, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi Muhammad SAW berserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim yang mengikuti ajarannya. Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Yaitu mentauhidkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini sebenarnya yang paling pantas untuk dibantah-bantahkan di antara kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, kita lanjutkan para ikhwah membaca kitab ini. Kalau tadi saya ringkaskan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Penulis Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Tanatil adyan kullaha al-yahudu wan nasara." Artinya seluruh agama Yahudi, seluruh agama dulunya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. Kadzalikal muslimun. Demikian pula orang-orang muslim. Kulluhum yad'una annahum ala millati Ibrahim. Seluruh agama samawi dari Yahudi dan Nasrani kaum musyrik, demikian juga Islam mengaku bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya ngaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan saking mengakunya, Yahudi mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim alaihissalam itu beragama Nasrani. Saking ngakunya ini. Fa akhbarallahu taala anna aulan nasi bih Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa manusia yang paling berhak atasnya, yaitu atas pengikutan terhadap Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau serta pengikut Al-Khalil Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Nabi Ibrahim itu diterima di seluruh agama Yahudi, Nasrani, bahkan kaum musyrikin, bahkan orang-orang Islam, semua agama mengaku bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian penulis mengatakan, wa ammal yahudu wan nasara wal musyrikun fa ibrahimu bari'un minhum wa min wilayatihim li anna dinahu al hanifiyah as samha allati fiha al iman bi jami'i rusul wa jami'il kutub. Adapun orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari mereka. Kenapa? Karena dan dari menjadi pembela mereka. Oleh karena agama beliau adalah agama yang bersih dari kesyirikan dan keburukan. Hanif. Bagus dikasih nama anak, seorang anak namanya Hanif. Boleh. Yaitu yang buruk dari kesyirikan dan dosa. Yang bersih dari kesyirikan dan dosa maksud saya. Dan membawa kemudahan yang mengandung keimanan kepada seluruh rasul dan seluruh kitab-kitab suci. Inilah bedanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani seluruh rasul dan seluruh kitab. Seluruh rasul dan seluruh kitab. Dan ini adalah keistimewaan kaum muslimin. Ini adalah keistimewaan kaum muslimin. Kemarin Mas ini minta nama Hanif, bagus. Untuk anaknya laki-laki, Hanif. Karena biasanya belum terlalu excited dengan nama Abdullah atau Abdurrahman. Padahal nama Abdullah dan Abdurrahman itu adalah ahabbul asma'ilallah. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sebenarnya kita lebih mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Ada kadang-kadang juga saya kasih nama, namanya ini Pak Zaid misalkan tuh, Ziyad ataupun Farhan misalkan. Ya, namanya ini. Ustaz, boleh enggak ditambah nama lain? Boleh. Apa nama lainnya? Gabungan nama orang tua. Ini gasan apa? Kenapa digabung nama orang tuanya? Ya. Misalkan nama orang tuanya Anang lawan Galuh. Berarti Nangluh. Ini tidak terlalu apa gitu, kenapa harus digabung nama orang tua? Ya. Saya sering mengatakan untuk nama adalah cari nama yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya, boleh atau tidak, karena saking jelasnya. Adakah orang bertanya tentang Abdullah? Ustaz, boleh enggak anak orang bernama Abdullah? Kan enggak perlu bertanya. Sudah jelas. Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Muhsin, Abdul Ilah, Ubaidullah. Enggak perlu bertanya kepada seseorang karena saking jelasnya. Yang jelas, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang hanif, yaitu bersih dari kesyirikan dan keburukan, serta membawa kemudahan yang mengandung keimanan kepada seluruh rasul dan seluruh kitab-kitab suci. Inilah yang menyebabkan Nabi, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling pantas mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mengimani seluruh rasul dan seluruh kitab suci Allah. Dan ini adalah keistimewaan kaum muslimin dibandingkan yang lainnya. Wa amma da'wal yahud wan nasara annahum ala millati Ibrahim faqad ulima anna al-yahudiyyata wan nasraniyata allati hum yad'una annahum ala alaiha lam tu'assis illa ba'da al-Khalil. Adapun klaim Yahudi dan Nasrani bahwa mereka berada di atas ajaran Ibrahim alaihissalam, maka telah diketahui bahwa agama Yahudi dan Nasrani yang mengaku menganut ajaran tersebut belum dibentuk kecuali setelah Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana kau bisa mengaku Ibrahim alaihissalam pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, padahal Ibrahim alaihissalam ribuan tahun sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah. Fakaifa yuhajjuna fi hadzal amr alladhi ya'lamu bihi kadzibuhum wa iftira'uhum? Lalu bagaimanakah mereka dapat membantah perkara ini yang telah diketahui padanya kebohongan dan dusta mereka? Alladhi yu'lamu bihi kadzibuhum wa iftira'uhum, yang diketahui dengannya dusta mereka dan bohong mereka. Fahab annahum hajju fima lahum bihi ilm, fakaifu hajjuna fi hadhil hala? Tarolah, andaikan mereka mendebat tentang sesuatu hal yang mereka memiliki ilmu tentangnya, namun bagaimana dengan kondisi seperti ini? Fahadha qabla an yanzura mahtawa alaihi qawluhum minal butlan yu'lamu fasadu da'wahum. Hal ini sebelum diperhatikan pendapat mereka yang penuh dengan kebohongan, yang dapat diketahui akan batilnya klaim mereka tersebut. Ya. Maksudnya para ikhwah, keadaan yang membuat klaim mereka itu dusta. Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam beragama Yahudi. Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam beragama Nasrani. Bagaimana kok bisa mereka mengklaim seperti itu, padahal keadaan Ibrahim sebelum Nabi, sebelum ajaran Yahudi dan Nasrani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annahu la yahillu al-insan an yaqula aw yujadila fi ma la ilma lahu bih. Ayat ini juga merupakan sebuah dalil bahwa tidak halal bagi seorang manusia berkata atau berdebat tentang sesuatu yang tidak ia miliki ilmunya. Ini sering terjadi, debat-debat kusir, terutama di sosial media, terutama kadang-kadang di komentar. Yang bikin status adem ayem aja, yang komennya debat. Debatnya untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui, ya, yang tidak ada ilmu padanya. Nah, ini termasuk kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Berbantah-bantahan, berdebat-debatan untuk sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Kemudian wa qauluhu wallahu waliyul mu'minin, dan firman Allah, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Fa kullama qawiya imanul abdi tawahu Allahu bil lutfihi wa yassarahu lil usra wa jannabahu al usra. Ini penting, Pak. Ini perkataan terakhir beliau, penting. Semakin kuat iman seorang manusia, niscaya Allah akan melindunginya dengan kelembutannya, memudahkannya dengan segala kemudahan, menjauhkannya dari segala kesulitan. Diambil dari ayat tadi, wallahu waliyul mu'minin. Allah pelindung semua orang yang beriman. Berarti semakin kuat iman, semakin kuat perlindungan Allah. Semakin kuat iman, semakin datang solusi dari Allah. Maka ada hubungan antara taat beribadah dengan kenyamanan hidup. Ada hubungan antara taat ibadah dengan ketentraman hidup, kenyamanan hidup, kelapangan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an atau hadis dulu, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lihat iman dulu. Beruntung dia dengan keimanannya. Kemudian diberikan rezeki yang cukup dan dipuaskan hatinya atas pemberian Allah. Ini salah satu dalil, semakin kuat iman, semakin mudah Allah menolong. Semakin banyak pertolongan Allah. Semakin nyaman hidup. Lihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia kehidupan yang baik. Sebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Kata Imam Ibnu Katsir, yashmalu jami'u wujuhir rahah. Kehidupan yang baik mencakup seluruh kenyamanan, ketenteraman hidup. Akidahnya nyaman, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, keluarganya tenteram, dan semisal. Ini menunjukkan semakin banyak iman, semakin tinggi tingkat keimanan, semakin seseorang mendapatkan pertolongan, solusi, jalan keluar dari Allah. Pemahaman baliknya, ketika seseorang mendapatkan kesulitan, mendapatkan permasalahan, bahkan mungkin bala, maka coba diintrospeksi hubungan dia dengan Allah. Coba diintrospeksi iman dia kepada Allah. Karena kullama izdadal iman izdada minallahi wilayah. Setiap kali bertambah keimanan, maka bertambah pula dari Allah pertolongan, perlindungan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang-kadang bertanya, "Ustaz, saya sudah taat loh Ustaz sama Allah. Tapi kenapa hidupnya tidak nyaman?" Maka kita tanya dulu, apa yang dimaksud oleh Anda hidup tidak nyaman? Iya, kekurangan harta, Ustaz. Kekurangan gaji. Usaha belum memadai. Maka jawabannya, kadang-kadang seseorang diuji oleh Allah agar diangkat derajatnya oleh Allah. Itu jawabannya. Meskipun dia taat, meskipun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kok tetap dapat bala, musibah. Maka jawabannya, seseorang kadang-kadang diuji oleh Allah agar ditinggikan derajatnya. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, mungkin amal kita tidak ikhlas, sehingga imannya tidak menjadikan kita mendapatkan pertolongan Allah. Karena tadi kaidahnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kullama qawiya imanul abdi tawahu Allahu bilutfi. Semakin kuat iman seseorang, niscaya Allah akan melindunginya dengan kelembutannya. Wa yassarahu lil yusra wa jannabahu al usra. Dan Allah akan memudahkannya untuk segala perkaranya dan menjauhkannya dari segala kesulitan. Subhanallah. Ini berarti apabila ada orang yang hidupnya sulit, penuh dengan musibah, maka mungkin imannya kurang. Imannya berkurang. Maka perhatikanlah iman seseorang. Jangan dibalik para ikhwah. Kalau saya taat, maka akan menyulitkan hidup saya. Kalau saya hijrah, akan menyulitkan hidup saya. Ini terbalik, Pak. Kalau saya mengerjakan amalan-amalan sunnah secara lahiriah, maka akan menyulitkan hidup saya. Berjenggot, di atas dua mata kaki, berjilbab, bercadar. Ini semua dianggap menyulitkan hidup. Ini pemikiran terbalik terhadap ayat ini. Karena Allah mengatakan, wallahu yatawal waliyyul mu'minin. Allah adalah pelindung, penolong atas seluruh orang-orang beriman. Faedah menarik dari Syekh di sini, kullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfi wa yassarahu lil yusra wa jannabahu lil yusra. Semakin kuat iman seseorang, Allah akan menjadi pelindungnya, penolongnya dengan kelembutannya. Dan Allah akan mudahkan dia untuk urusannya. Dan Allah akan jauhkan dia dari segala yang sulit. Jangan dibalik. Ya. Maka pelajarannya, jangan dibalik. Bukan iman membuat seseorang kesulitan. Bukan hijrah membuat seseorang kesempitan. Bukan taubat membuat seseorang sempit rezekinya. Bukan. Tetapi semakin kuat keimanannya, semakin pertolongan datang dari Allah. Kenyamanan datang dari Allah. Kemudahan datang dari Allah. Sebagian orang, sesudah bertaubat, kemudian kembali lagi kepada kemaksiatan. Salah satu sebabnya ini, tidak memahami dengan sebaik-baiknya, bahwa setiap kali kuat iman seseorang, maka sebesar itulah pertolongan Allah. Kalau seandainya kita sudah berhijrah, bertaubat, kemudian kok belum ditolong-tolong oleh Allah, maka ini berarti ada apa-apanya dalam hijrah kita. Mungkin tidak ikhlas, atau mungkin ingin Allah inginkan derajatnya. Maka bersabarlah. Jangan kembali kepada kemaksiatan. Ya. Ini harus dipahami betul-betul. Kullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfi wa yassarahu lil yusra wa jannabahu lil usra. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat perlindungan datang dari Allah. Semakin kemudahan Allah berikan. Dan semakin kesulitan Allah jauhkan. Maka berarti kalau ada masalah, setelah kita berhijrah, meninggalkan yang haram, bertobat, kembali meniti jalan Allah, menjadi hamba Allah, maka kalau ada masalah, kekurangan, kesempitan, musibah, bala, penyakit, maka kita harus bersabar. Mungkin Allah menginginkan derajat kita ditinggikan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita belum benar-benar bertobat kepada Allah. Hanya sebatas ikut-ikutan. Hanya sebatas lagi ngetren. Hanya sebatas. Ini para ikhwan. Jadi jangan pojokkan agamamu. Jangan merasa agama yang menyulitkanmu. Ini keliru. Karena setiap kali bertambah iman seseorang, setiap kali Allah akan menolong, memudahkan, dan menjauhkan dari keburukan. Itu faedah menarik pagi ini dari firman Allah, wallahu waliyul mu'minin. Allah pelindung, penolong bagi orang-orang beriman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.